Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayy. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saat niku kumelan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking asalipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kumelan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal ten majelis menika. Mugi-mugi lan kita sami ngelakaken pengaosan. Saya sedaya dipun catet dening Gusti Allah kados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mungkin-mungkin yang kita sami naos saged nampi ilmu dan manfaat dunia wal akhirah. Sadayanipun kita ngajengaken pengaosan lan monggo kita sami-sami maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna ma yurduka ilman nafi'a wa jazalani wa tikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni 'ilmi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban ila qulubi anbiya'ika wa azizani yawmihim wa ja'alni wakilan fiddunya wal akhirah ya minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bilal jawali ya mubdi'an bila mutali fala talhamdu yang nikmatu wasyarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman yang betul kali dari kata diwang kiri malih diwang kiri malih dari sekaping tibu sekawan bahwa tak baru ini ceritanya orang gokil orang sengali jahil pisan bagaimana lah khusuk ini kalau di belok yang ini mungkin artinya itu mau dihukum, artinya pun dihukum orang sholat ini dihukum kali kali setan kaya lalor kali kan ini kenapa? Artinya ini kaya omah itu yang itu kata nongkone, kata kulit kudene kurasa gendang itu lalu mau dulu teng rumah, teng lemari sama yang gue ada gedang serada dalu, mau ngehit mau dulu otomatis ini sama mikir ini kok roh, gue nilai ini gitu. Ini tanya ini pun jatuh anggar hati ini pun lari dengan Allah, itu mesti ambil basin gue iblis kayak lalu-lalatan dia terus dirubung namanya menyenangkan mungkin setan baik zakat baru maka terkalani us bertakbir sopo si wong gobel jahil itola'a maka bajur neliti ningali sopo maliku pangeran ala kolbihi ngatasi artinya si gobel jahil bisa diteliti fa'idhan fa'idhan maka dumadaan fa'idhan maka dumadaan kullu syai'in utawi sabun-sabun suwiji-wiji fiqol bihim dalam hati nezi si sopo gobel wau iku akbaru luwe agung tiba kabeh perkara kuwi gede mungguwe dia penting minallahi tinimbang saking Allah indahu mungguwe si gobel jadi penting kabeh lalu kok kesusu ini toko penting bangga ke indah sholat sholat indah cepet-cepet aja sholat nungguin toko lah tokonya luwe penting bangga ke indah sholat sholat gulik penumpang bangga ke indah sholat sholat melebu kantor bangga ke indah sholat sholat ngaji ngono barang kaya-kaya ngaji itu lebih penting ini bantu si Allah gagal dan gagal sholat ini apa-apa dan sholatnya mau mepet waktunya mau mepet dan sholat ngasar jam telu kurang apa-apa kodok kurang 2 menit wah sholat-sholat nah yang lucu itu sholat subuh karena uang ini lebih penting malah gerakan sholat itu dihitung nganggup pandangannya uang supaya kuno terawani ngangkat tangan kok wah itu lah uang tahu lagi ya lah apa kok ngono pada sama ini ngerti balik kok subuh kok doan enak bujuku tak orang terus terus gawani ngangkat tangan itu disenani subuh gimana ya orang subuh aku memang sholat duha bergorek kunutek ini salah satu hikmahnya yang ada sholat subuh ini dikai ikunut itu hikmahnya ben ada bidangnya karo duha barang tapi saya gak pengen ikunut ya apa-apa gak pengen lho gila kan jadi penting ya ada barang penting kurang-kurang nortok tengati macam-macam penting ini mungkin penting sing pun lewat atau penting sing itu penting sing arep teko rancangan biasanya orang kepikir loh pas ada di kepikir biasanya orang kepikir di kepikir loh iya ya biar nih loh pun kan dulu tangan aku orang nyawur-nyawur iya loh maka itu ditagih mau ragu tak tagih alamatnya pancet kok orang ya mau lo jawab tapi yang barangnya ada yang gini ya terus lihat di noel ya tapi itu penting dulu malu. Lumayan 3 juta ya karena mbak gue itu mana sepeda motor uang muka 3 juta pulang bawa sepeda motor penting walau kok jadi gede terus akhirnya bisa lain itu belas bukan kepetong belas dan faya kulu muka dawu sopa al maliku pangeran kadak tak waroh siro laisa ora ana sapa wa gusala iku akbaro luwe agung di kalbi kae dalam ati sira monggo roh wae gombal apa muni Allah akbar Allah akbar nyatane ora ngono kala dawuh sapa rawi faya suru moko banjur munggah munggah lu nyembrat munggah kaya gluk niku men kalbi saking atine si si gofil jahil apa sing munggah duka lan beluk mergo kon sleting to wau ya tahiku kang banjur ya lhaku kang bisa nembus bisa nyusul bisa nembus apa dukon nembus bi ananis samai ana ing awang-awange langit. Jenenge langit kok kena beluk. Wah, ampun. Barangkali mboten ketok, kare kena pedut kabut. Niku disentrong sepeda motor niku kabut mboten ngerti kok. Mobil niku didem ngoten. Pas wayahe kabut malah mboten ketok dalan. Niku sing disentrong niku sinar ning kok ultraviolet niku tapi ya mesitik atau mawon betul ketok. Ini langit tebuk berdua orang yang lali-lali ini. Selali sudah ketok. Faya kunu ngoko o dadi ono opo bukon iku hijaban dadi aling-aling dikol bihi kedua si si gofer aling-aling anil malakuti saking alam gaib malakut alam gaib sing bangsa malaikat pun mboten ketok blas. Mulane nggih terus malah gak ngandel. Bala jare sapa ora ketok kabeh. Mbayen nang pedhot tok ngono. Hasil konslete atimu ya malah ora ketok. Kala dawa sapa si rawi maneh fayarudu, fayurudu. Fayarudu moko bisa mbalekaken balik akan dalikal apa dalikal hijabu mengkono-mengkono hijab bayar rudu mengkono balik akan apa dalikal hijabu mengkono-mengkono hijab balik akan sholat tahu yang sholatnya si wabil sholatnya dibalik no mulai so dilapur no no batal kaki mulan banjur nguntal ngemut kayak perhubungan ngemut saya kira sapa sing ngemut asae dene pura-pura setan. Ngemut kol bahwe natine si gofil. Fala fala fala ya fala tazalu muka ora gingsir-gingsir terus menerus. Sapa setan ikutan fuhu nyebul sapa setan. Fihi ing dalam kolbu. Akhirnya atine disebul. Jadi ngati ya disebul. Nah sale ora ketok apa-apa, ora sedeng apa-apa, dadi sedeng apa-apa, nyenggoli apa-apa. Mulane gak kerasan salah dadi gak kerasan ngati di sepuluh apa ya penak. Ndang biar ae biar. Wa'atan kusulan banjur nyebul sapa setan wa waswisulan ngeribu nggodha bisiki sapa setan ilahi maring si gofil. Wa kusayinu lan mayas-mayasi sapa setan laho kudu gofil. Dipaes-paesi sembarang kalir diketok-ketok aku abeh kaya-kaya niku asale mangarep mangan iki ora kudu apa wayah mangan aku kudu mangan bangsa wayah salat iki mambu nek brambang goreng metu langsung sret brambang goreng dadi indah banget ngoten asale Allahu Akbar krungu lagu dangdut metu kelingan sing nyanyi indah banget belas Gusti Allah ora ana sing 12 padha sing diwoto ya attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah misal thayyibatul lillah shalawatut kalian tuti aku ngoten terus niku wis pokoke menggo adoh banget menggo adoh banget iku jenenge waktu zainullah terus terus kudu wa hatta yang sorifa sehingga buyar merampung sapa si gofil min sholati saking sholati gofil layak ilu layak ilu kali ora ora ngerti ora nyantol layak ilu apa layak ilu mana asli ini jaring atau naleni jiret layak ilu ora bisa ngerti ora bisa paham sapa si gofil maing hikmah karena kang ono apa ma ana kudu ing dalem lakone salat maka dia tidak tahu apalagi yang ada di dalam salat gak ketok apa-apa bar salat yo saurune salat ruwet bar salat panggah ruwet yo tambah nemen malah ketok kabeh sing asale ora roh apa-apa malah ketok kabeh ngoten wae cerita napa cerita niki perlu ditampelno meniki sesuai kare sing didhawuhne Syekh Ibnu Athaillah soal pentingnya salat, hikmah salat sing wonten 6 dene nika. Wa ma'ani hadhil athari utahe pira-pira maknane iki pira-pira dawuh. Dawuh iku muwafaqatan nyocoki lima nama maring pengertiane barang. Zakaro kang nuturu ing masapa al-mu'alliku ya mu'allif Syekh Ibnu Athaillah dalat tun tur nutuhaken alahi ing atase makna mazhabil. Mulane falidzalika moko krana mengkono-mengkono cocok sesuai uridu nekaken sapa ingsun ha ing cerita hauna ing dalam kene-kene panggonan. Wallahu ta'ala Allah iku waliyut taufiq pangeran kang nguasani pitulung birahmatihi kelawan kawelasane Allah. Oh niki niki napa soal salat pentingnya niku wau lan ajeng di napa ajeng diteliti di kuata niki namung sebagian mawon saking hikmahe salat. Nek ajeng sampean teliti nggih kudu dilakoni meneliti kok gak nglakoni iku. Saman pengen neliti sholat, jari ini jenenge orang neliti, golek cerita. Mungkin coba mana saman pengen jajal. Tak jene, nopo jari ini laos wi, bisa sih nambah ni panu. Dan ini jari ini tak mau, saman juga dan jajal apa ya tu? Sehingga so mungkin nambah ni panu, laos di sini tak biro, terus leh mau seri dan biro, terus mereka diteliti, lek usar-usare ping 7, terus iki usar-usare ping 9, iki usar-usare ping 3, nek bedane wae diteliti. Inggris sampean teliti ngoten kok sampean jajar. Aku kala-kala. Aku tak maca Fatihah sepisan, lek maca surat iku nganggo Al-Baqarah. Rasane piye lek bar salat? Lha sampean teliti. Nek saman penelitiane sik akeh gluke sing konsep ngoten niku ya paling-paling gringgi kan wis sampean jawab dhisik ngono ya. Salat tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari 10 ana sing 15 pokoke jumlahe salat satang rakaat dadi tasbih 300. Niku hikmahe kena bingung resiki sedaya dosa senajan dosane kaya untuk negara. Itu salat tasbih. Ya karek sampean nek ajeng resik-resik niku setahun pisan. Apa resik-resik sak wulan pisan? Apa resik-resik pendanek mantu tok? Apa resik-resik napa? Nggih, saged mawon nek gantung sampean. Apa ngenteni resik-resik kudu diresik nonton akhirat. Nek diresik nonton akhirat iki dicep-cep nek nang rokok sik. On. Nah, krono niku ngoten. Niki terus jawab. Jadi senajan pun kaya ngoten, kalau men panjen salat lan ibadah-ibadah sanes sing panjen beban berat. Bagi ngoten lho nggih. Bagi sing dereng ngrasakake. Bagi sing mboten panggonane. Salat ora ngabot. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Padha pitulungan nyuwun pitulungan sira kabeh bisa bening kelawan sabar. Dise karo untuk menyelesaikan perintah Allah, untuk bisa menyelenggarakan apa yang diperintah Allah, itu yang bisa memudahkan kamu, untuk menolong kamu supaya mudah menyelenggarakan. Itu bukan karena sehatmu, bukan karena baiknya masjidmu, bukan karena isisnya langgarmu, bukan karena pagane utawa cedeke masjidmu, enggak. Sing marai bantu wong gampang nglakoni perintah itu si Allah kuwi krana kowe pancen sabar. Sabar. Wong niku nglakoni napa mawon sing marai sukses terselenggara niku krana sabar. Sabar niku makane bertahan menjaga titik cita-citanya niat niku jenenge sabar. Sampeyan niate arep salat. Kok sampeyan terus bertahan aja sampai niat salat kuwi kendur. Melaku ngliwati warung. Lah mungkin lek ngliwati warung diawe kancane kene minggo sik kene lha niki mungkin lek gak sabar iku minggo ngono. Lha Lah iku terus. Ya sik aku tak salat sik kok bantalan tenono. Salat. Nah, niku entek. Mergo bisa beri. Wa salati lan jaluk tulung kelawan salat. Maknane napa? Mergo niku wau hikmah salat. Resik-resik. Atine tenang. Niku mengke akhire lakoni kabehan liyane salat ya gampang entek. Tapi panjang dua innaha lakabiratun. Salat ku ini perkara sing gedhe penting. Abot nganggo lam lam lakabiratun itu lam nopo nek lam tauhid. Nah, illa alal khosyiin kejaba ngarasane wong sing bener-bener khusyuk. Nek wong bener-bener khusyuk niku salat dadi enak. Dadi gampang. Sinten to? Khosyiin iki. Kriteria khosyiin mau khusyuk niku sinten? Wong khusyuk niku alladzina yazunnuna annahum muraqu rabbihim. Wong khusyuk kuwi yaiku wong-wong sing padha duwe pangrasa pengira lek ndeke kuwi ketemu Gusti Allah, ketemu pangeran. Begitu ketemu kuwi ngrasakno apa sing diparingna Allah. Jadi enak semangat. Wa annahum ilaihi raji'un lan ndeke yakin duwe penyono yakin lek ndeke bakal balik ning Gusti Allah. Nah, ini sudah ditambah. Dan nah, ini aku singkata terus abot. Singkata singkata abot. Mereka banyak ya, buatan pelabuh khosiin. Ya tak? Singkata ini aku abot, mereka buatan pelabuh khosiin. Tapi ternyata ya terselenggara serajan seradok mundur-mundur sitik. Bagaimana orang itu sendiri setrum serajan lambat-lambat sitik, ini aku sebudak. Tapi lepas wis gak ana strume blas niku. Jadi wis ora ana strume piye nek. Tapi lek jan ana strume niku isih semoyo-semoyo sithik. Wis sik lawang salat iki. Untung niki wektu nek salat iku mboten didamel mudoya, mboten sempit. Nek salat dibuat panjang, jadi ada kesempatan untuk semoyo. Enggak apa-apa saja umpamanya dia sediak no. Enggak. Malah enten-enten tuntutan saya ke Rasulullah salat zuhur lek wayah panas ngemplak kok panas utak terus suras panas semelet iku terus eni Nabi lek salat sedo kon sedo adem abridu az-zuhur padha ngedem sira kabeh az-zuhur ing salat zuhur terus aja kok pas tak jam 12 wis rada didem sithik dan aku menyo sumpah panas bantal iku. Supaya apa? Supaya fungsi iqamah sholat itu keluar. Coba sampai pas Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala panas dah semua lho aja ngono. Ngoten. Tak jam-jam setengah loro, jam loro, ngoten upama tangi turu atus seger sholat kan iso rada iso tenang. Dene terus teko kok pasal jek kum suhu dutok budal wadalah Allahu Akbar semua lah dene bunga-bunga. Tapi bungae ra ngono to ya, salate zuhur pisan kan mboten ketemu. Umi kabeh pesual pesual pesual pesual wis bar langsung rukuwe dibuka. Ya nang pojokan terus metu kanggon salat terus dandanane kok pasar mang dioteti. Wis ora ngomong salat ya ora wiridan ora apa. Ngene iki. Ya kan salat iku ketok enteng tapi ternyata nggih abot. Mula alimah wis ngerti sapa Gusti Allah iki dawuhe saya kuna atailah alimah wis ngerti sapa Gusti Allah wujudan dokti ing wujude kelemahan mingka saking sira Gusti Allah ngerti kok lek kowe piapes ora iso nglakoni salat mula pakon lala mongko nyetitikaken sapa Allah adadah ing pura-pura wilangane salat. Sakjane salat itu kudune 50. Betul, tapi kor jam ini kan 50. Lah terus, ngene wis ora iso bayangno opo kok sida 50 tenan keputusane piye ta halal. Ora enak salat malah. Ini kayak 5 ya kesenian. Faqala lamo kok nyekiki akan sapa Gusti Allah adadah ing wilangane salat. Wa alimalan ngerti sapa Allah ihtiyajaka ing kebutuhan sira ila fadlihi maring kanugrahane Allah maring peparing Allah pakasara moko ngagahaken sapa Allah amdadaha ing pira-pira pitulungane Allah pitulungane salat hikmah sing iso keluar dari salat itu oleh Allah diperbesar volumenya tapi kelakuan sholatnya diperkecil caranya. Dan ya kan paling banter walian kali wau ngontel kan buah kaya man kali lenek sepeda motor cukup ngontel dengan tak wau itu sopok dindi sholat yang kan terlihat asli ini waktu itu jenis ngontel yang saya kecil tapi saat ini karena enek teknologi tinggi dari sholat dipercepat sudahlah. 5 kali saja kalau itu kamu lakukan sungguh-sungguh hatimu khusyuk tenang itu seluruh hidupmu sehari semalam sudah terpenuhi oleh hikmahnya sholat. Enggak iso. Ngono apa? Nek sholat itu tenanan itu kira-kira mulai persiapan sampai bareng itu kira-kira seperempat jam. Gitu. Wis, utawa ya kira seperempat jam ya. Sesuai. Setengah jam lah sak wudune sak jamaah ngenteni imam sak biare wiridan itu setengah jam ping 5 jadi 2 jam setengah nggih ta 2 jam setengah niku kalau di sono langsung dibiji 10 jadi 2 jam setengah ping 10 jadi 20 jam lah niku sik duwe restan sak jam nek gak duwe maksiat blas. Dadi upama sampean niku salat setengah jam, sampean salat setengah jam niku kok upama sampean gak duwe dosa blas ngoten turu wae tok bar salat turu nek bar salat turu ora maksiat blas. Niku sampean sampai mati wis duwe celengan gembira sak jam pun kata. Tapi lu terus sak jebule niku terus dinggumi suwi wong, nggo nyelatu wong, ngrasane wong niku mengke terus setrume salat disuda, nggih busek niku wae. Ya busek, sekor sampean dilongo. Dan tapi imdadnya Allah luar biasa, saya itu imdad niku peparing sing di luar jangkauan sampean niku namanya imdad. Dan lagi yo wong limo kok diitung 50 tak wis apa nek lima lho Pak, tapi bisa lah yang ngitung jaga padahal iblis itu lek ngudo hasil sepisan sama ngelakon ngelek sama ngelek dihitung ngelek siji cara orang bal-balan jadi bisa orang imbang sama sama lek ngegul no oleh biji 10 gul tapi lek iblis yang ngegul no iblis dihitung siji udah ngunuh isi pola kalah nah dan itu kayak wajar wajar ora ketok yo ngoten alasan. Ora ketok wis seru kok ora ketok iki. Nyatane sampean cerita-cerita lagi berarti ketok. Wis ngerti lek iku elek, atine lagi ngerti to. Lah bener iki, lek haram ngoten iku atine pun ngerti to. Omne ora ketok nek jenenge ngapusi awake dhewe to. Iku jenenge yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi wa ma yasmurun ngapusi Gusti Allah, ngapusi wong mukmin ning ndek garune saleh ngapusi. Akhire ndek dhewe kapusan dhisik. Sapa sing kapusan? Ya aku dhewe ku bantu sapusi dhewe ya Allah. Ketok apa mung gak ketok lek ngapusi awakmu dhewe. Kowe kok sing ngerti lek iku karo ngerti. Apa mbok lakon? Lha dadi sing kapusan kowe dhewe. Salah prediksi. Mbok anggap sepele. Dan nah, senajan itu dia. Terus sembuhono. Lantas masalah naruh ilah yang mama juga lah, dengan rokok di dua. Dan yang beratusannya di dua. Bagi si akeh ngamal enggak bisa nanti sih ngerancang soal gun rokok itu sama foto kok sebut bertentu orang yang rokok di dua. Jadi lantas masalah naruh ilah yang mama juga. Ya, tapi ternyata nih nekat mawon. Ya sembuh. Manyen ke ngeten niku menungso lah. Menungso niku nek mboten berjuang sak itu gampang liyo. Gampang gitu. Tapi bantuan Allah pun luar biasa katanya. Karek purun nopo napa mboten, purun mundut napa mboten. Lek purun mundut bantuan niku nggih manfaati lan nek ana bantuan dijarno on nggih. Kawan aku kudu bantuan. Ada rambu jaga perhiasan ya ayo ra dinot. Diwang suwi sekedhik Gusti Allah sampun pirsa bilih wonten setunggalipun bentuk kelemahan saking manungsa. Mila lajeng Gusti Allah damel wilangane salat niku sekedhik. Namung gangsal wonten. Dan lan Gusti Allah pirsa menawi panjenengan jane butuh celengan-celengan sing kathah kanggo kepentingan akhirat, bagi sampean itu butuh. Senajan sak niki sampean mboten butuh, mesti Gusti Allah mboten kersa sampean butuh ning sampean malah ora butuhi ngoten. Tapi niku kalau Allah tetap dinilai. Tetap dinilai. Niku mila sak menika lajeng Gusti Allah memperbanyak nilai. Imdad niku nilai. Nilai salat diperbanyak oleh Allah. Fahada. Fahada mongko utawi iki. Ngedek no nilainya sholat, nyetitik no wilangannya sholat. Iku min fadlillahi saking kanugrahane Allah Ta'ala. Aladikang awadakan wis ngulinaaken tegese wis ndadekne pakulinan sapa Gusti Allahu ing peparing abdahu ing peparing kaulane Allah. Mulane fatakolala Fataklilu ya? Fataklilu adadiha Fataklilu adadiha mongko utawi jadi mutadak Fataklilu adzabiyah mongko utawi oleh nyetiti akan Gusti Allah ing wilangane ing pira-pira wilangane salat. Kok disetiti to pripun to? Wong salat gangsal nggih niku mun setiti. Asale pripun? Contone buktine lek nyetiti no. Khabare mung tungguri. Wa takbiru bi an ja'ala kelawan ento. Bian jala kelawan yang to ndadi akan sopo Gusti Allah ala khomsina ing sholat seket tidak ada khomsan ing kari limo padahal wadali kau temu kunung-kunung keputusan seket dari limo ikut takbifun ngenteng akan minusaki Allah kengen apa kok ngelakan iku lima krono barang Alima kang wis ngerti sapa Gusti Allah ing mamau rupane ma min wujudi dukihi saking wujude apese kawula kawatese ngabot. Dadi nyetitikno wilangane salat niku termasuk apa? Kanugrahan saking Allah Ta'ala. Krana pancen Allah niku pun kertos lek menungso niku apes. Wa takdiru amdabiha utawi ngakehaken peparinge nilaine salat utawi oleh ngakehaken Gusti Allah ing napa imdad bantuan penilaiane salat cara wong Jawa ngatro cara bunuh ngatro biji jadi bijine niku 5 iki katro jadi 10 ben munggah yang jala kelawan arep yang tondadakan sopa Allah lil khomsi maring sholat lima ma'u didadakno sawabal khomsina sawabal khomsina in ganjarane ceket wadhalikau temu kunung-kunung dadakno lima didadik ganjar ceket iku fadlun kanugrahan minhu saking Allah alahi ngatasi abad apa sebabnya iku irkana krono ono sopo abad ono iku muhtajan butuh ilahi maring peparing macam butuh ya buat peparing wah luar biasa sengsarane zaman kagak busuk itu wah wane falaulah fadlullahi warahmatuhu lakum tu munal khosiri. Falau la fadlu wa la muna ora kono krono kanugrahane Allah warahmatullahi ora krono welase Allah lakum tu munal khosirin. Yektene ana sira kabeh ku munal khosirin setengah saking wong sing padha kapitunan kerugian kabeh. Lah piye gak rugi? Jumlah maksiate karo jumlah ngamal mesti akeh maksiate. Secara nilai jam-jaman kira-kira nganggur sampean karo ibadah sampean katamu. Nah, lha niku mboten diparingi anugerah Allah untuk peningkatan pembengkakan nilai. Kira-kira iso ana artine to. Wong utang sampean karo penghasilan sampean kata utang. Besar pasak daripada tiang. Lah untungnya kok tiangnya digedek ya. Ngene iki besar pasak daripada tiang ben ora jebol tiange, tiange digedek nek karo Gusti Allah. Akhirnya malah blom, ngoten. Jadi kata utangnya timbang penghasilan, untung penghasilan sini kalau bosola dibiji aja. Ini aku butuh tenang, menunggu aku butuh ini. Senaja, sing butuh aku pengen gak butuh. Kayak anak, malah orang nabi bisa lah barang. Padahal utang ini akan banget. Mulai aku pun bertenangkan. Bertenangkan sikap yang paling tepat nggih wong mukmin kecoba namung kudu syukur dhumateng Allah. Napa malah nek salat dianggep pasamuan agung kaya sing diceritane kok. Mohon niku langkung syukur malah. Mulane terus wong niku sok kangen kalih salat. Kangen kalih salat. Mulane kaya ibu-ibu sing bar-baran nifas wadang lho nggih. Kalih salat yo kangen salat. Kuwi salat aku kabeh. Jeng kaku. Betul-betul mai itu, betul-betul. Ini kulek ber. Suwi betul salah ni ngaji solatnya kan jeng kaku kabel secara fisik. Tapi mahrum mereka masih sok salah. Kalau lahir alhamdulillah, falahu mongko ikut tetap kecubit syawal alhamdulillah tawi ujian pengalam bersyukurlah syukur ala dari kaya ngatasi mengkono-mengkono napa gedhe no ganjaran nyedhikno wiyayan wa dzil ma'ani utawi iki pira-pira makna pengertian iku mazkuratun wis diceritakno fi hadisil Isra ing dalam hadis Isra Mi'raj lan iki makuke mengajine pengajian khusus pengajian Isra Mi'raj tapi ora apa-apa umumnya kan salat dilakoni bendina ya. Isra as-salatu mi'rajul mukmin. Salat niku mi'raje wong mukmin. Jelas mi'raj, nggih ora mi'raj. Enggak. Asale ning isor mbah hadar kan. Nggih, asale jumpen daute iktikaf ning sawah, saiki iktikaf teng dhuwur tidur masjid. Munggah. Ngoten. Secara nggon sing katah munggah. Secara apa? Secara derajat nilai jelas rendah. Upamane gone serodo ning isor. Tapi secara nilai munggah. Munggah sesuk niku wae. Asale ngurusi sembarang kalir sakniki ngurusi pasamuan sowan wonten ngersane Gusti Gusti Allah. Kudu disyukuri ngoten niku. Jenengan bersyukur napa ta? Nah, ngantuk. Sudah kau yang bersyukur terus jadi malah ngantuk. Ya, wong syukur niku maknane syukur niku napa? Begitu syukur niku ngrumangsani. Ngrumangsani lek niku pintu ampun ditutup. Ojo to sebab tak karo. Jika ibarang ya tak karo niku jenenge nutup. Lah nek syukur niku rumangsa dipake niku nggih diperhatekno. Ngoten. Mula kalau panjenengan jane mboten pantes. Salat kok njaluk ganjaran njaluk ijol ora pantes. Jenengan niku sik mas wonten kakae. Kenikmatan niku sok wonten kakae sing sampean tampi liwat salat niku pun wonten kakae. kok terus bar sholat isik jalur ijol utawa sak dunia budak sholat takok-takok aku jani kok pengen sholat ya, tapi boleh sholat oleh apa sih kasih hati apa sholatnya betakok kasih hati bareng wistah mek panjang gue gelem pengen oleh undangan itu kan undangan ngayar kok pengen dulu lomba apa lomba putri ayu niku lak kudu ana undangan itu kula lho. Ini sampean pengen iso lakone malaikat teng aras lakone macam-macam. Undangannya cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mun iku terus langsung pon salat. Kemudian akhir kang dise sing wis syahadat wis sampean tuku wis langsung pon salat. Salat dhewe wis syahadat ra kudu salat. Ngoten, wis go kasus ora gelem mlebu gedung ya karo filme no. Ngoten. Kula pun mlebu niku salah kula kerjaan ngene, tapi wong kuwi ndeloke kliru layar sisih lho kuwi ngadep kidul. Ya ora ono ngakone. Ngono mesine wong salat iki kan madhepe teng Allah. Lah kok sampean delok pada toko sampean, mawone nyingkur. Ora ono akan. Ruwe malah gluk niku wae. Tahu mungkin tu jero gedung ni kata wong rokokan, dua kuatah sumpuk gedung film zaman biyen. Mula ni terus apa proyektor ni terus sinare proyektor terus mula ni lu tak film merah benda, lu tak semua era karuan. Engkau kan sih konsep rokokan ni, mula ni no smoking, dilarang merokok, dilarang merokok. Solat itu dilarang merokok. Wis salat Allahu Akbar ujug rokok. Padahal wis mencari karek telung sedotan rokok tang sedotan. Ngono ora ndang dicek-cek-cek ngono, slepetno nang batukan loro anyar apa mecet wis. Ora dipateni mergo ora diyoke salat ngono disedot nebar. Dadi suwene salat kalau merambatnya geni dan rokok itu isik suwe merambatnya geni dan rokok itu padahal tarik telung sedotan ya kalau filternya ini kira-kira tarik 1 cm gitu. Ini itu salatnya sebar dapat 1 cm itu orang tak ini kok piye pelayu ini salatnya bungkus di lorong salatnya cepat udah ya lorong sikit gue latihan salat tuh sini mau sampai suwain salatnya anak saya ini yang mau barang kau jauh Allahu Akbar anak saya bungok. Wah, tepai rokoknya sopo lagi, dia dibatalin. Berapa waduh, ini sudah ya Allah. Padahal sowan yang bersama Allah hanya rokok. Rokoknya sopo lah, rokokmu. Ini tuh jenisnya yang buat mimbang. Antaranya rasa pentingnya sholat, rasa agungnya iman panjenengan dengan Allah. Karo rasa demen sampean teng bondo sing ning sak pucuk tegesan niku mon ternyata iso ganggu sampean. Lho niku pancen ngoten. Napa to sing ngono? Sing dadi soal iki kudu gedene tegesan. Sing dadi soal kudu kok akeh duit, sing dadi soal kudu gedene toko, kudu ombone salah, kudu akeh motor demen. Cili yang ritek yang gede ini sampai kesana aku sama demennya gede ini aku seterumnya gede bentar ya selajan wujudnya wujud mobil tapi lihat sampai pas orang demen ya lah ya senang tenang colong lah aku bingung mereka sama gregetan mereka untuk mobil pun dundan yang tidak ada duit sesuai lah dibuat dengan anak omah kono kodanan kepanasan orang demen ya. Gila, padahal itu berlangganan tenang. Malah tiba kompong kita es bian. Banyak orang demen, banyak orang demen macam itu. Tapi lek sama demen, barangnya cilik, demen apa once? Mereka once. Pipa juga nurapa ni kalah once ayo. Ini pun langgar boleh kan? Pipa once ku anu wah ketemu lagi yang putu ni so nemok nama jale lima ratus. Menemok nama once lah, bisa kan lima ratus? Di sedot dan naik mata rakawa. Padahal dia tuh mercy lawas, mungkin mahu supir lawas lah. Mungkin mercy urat yang kono kawan lah lem. Kepanjangan jangkaan 5 tahun, ora demen. Ternyata sing ganggu ati untuk bisa melaju menghadap Allah niku bukan gede cilike barang, dudu akeh sithike perkara, tapi soal demene ati teng perkara. Sama sekali demen itu tidak ngolahi barangnya. Gak ada sama jajar. Sama anak mobil lewat sama demen. Apa terus mobil itu wadah jadi gubedi. Gak wadah. Sama gini keing kalau mobil jadi cilik gimana. Wujudan timbangannya tetap. Tapi pengaruh ya hati ini kubutin krono barangnya. Ini krono gede cilik itu menikmati. Dan mulanya ampun menurut ini betul-betul hal yang kudu diperhatosaken. Kosok sakno sing dhewe pengantuk Allah lek wong sugih iki ra mungkin salate khusuk ora mesti. Lek sing khusuk ya sing larat-larat ya ora mesti. Ngono wong sing sregep jamaah iku sing omahe cedhek masjid ya ora mesti. Lha ngoten wong lek omahe ada masjid iku jamaah ora mesti. Dunia itu undangan. Undangan itu ora mesti sing cedhek tok ya ora mesti sing ada tok. Yang penting akrab kalau yang undang gila lu senangnya rumahnya Jakarta kalau akrab kalau yang undang ada Jakarta Blitar di mana tapi ada ya tapi senangnya cegat tau jadi musuhan itu gak cegat malah rebutan talang iya lu talang aja jelas aja nih jadi yang tau bawa suci batasnya talang lu jadi dua pagar lu udur-uduran talang mana ya penduran ragu undang pasal kecil mana ya sami dengan kali besaran itu udur-uduran kepentingan apa betul ya udur-uduran ya akan diundang ya waya suku ya ragu juga ambil malaikat umbar lah kan ragu juga aku tidak moral yang ujiku tidak merusak yang ujiku terus bentuk aja bentuk pada mula enten apa yang niku sing neliti ngeten iki. Napa ta sebabe? Kulo niku biasane subuh niku saged jamaah lho yen. Subuh niku saged jamaah pun pinten-pinten taun jamaah niku. Lha niku kok enten sunggal wulan niku kok mboten saged jamaah blas mboten saged tane. Nggeriyen dileng-eling. Nyambut jawe sampeyan dos pundi? Bensinnya sama yang sama lepon aku tengah-tengah terus loh, ini panggah loh ini kegiatan usai kira-kira demennya sampai yang tentunya ini muda apa sudah oh, ya muda kalau nggak salah rumah aku ini gede, kan ini mulut gede ya aku ini kalau anak aku ini ditumbang ke TV oh, lalu itu apa? Ini aku demennya sama yang TV ini aku mundak gede akhirnya malah gusi yang lain kepepet mojok itu tadi malah buat tempat yang terstrumnya buat misal buka sampean dan terus kok dipecah ya jomo TV ini gak perlu dipecah omay orang perlu dibalik no gede kemana ini perhatian ini demeni hatimu ya udah gue hilang dan kita terus ya demen terus orang mesti ketok terus atau demen terus itu gak mesti bukti ini apa? Bojomu itu ketok terus kayak bian-bian seneng gak itu malah gak pantai seneng ya gak apa sebabnya makanya orang katanya ngerimui bojo ini kadang-kadang ya orang ngerti perasaannya bojo si jini masalah itu orang ada apa-apa nih loh nganggur, nanti orang dikongkong apa-apa lo bosok ini kok nyetel TV, delok tinju Pak lawan guru loh di kancing loh Pak kancing loh ini orang yang nanya nanya udah tinju aja. Bukan yang ngomong mana lah orang nyetel tinju, nyetel tinju di kompon. Ini terus orang budal saya tau, minta nih iklan. Ah kita, kalau mau ngompon itu sering kali ketundang. Padahal jadinya ketundang aja maling itu ya orang aja nih. Tapi perkara sepele sih karena itu loh TV, ya. Sengaja ngompon aja lawan, belum tentu aja tidur-tiduran. Karena ujung-ujung yang malah bujo si kayu kita berjuk no. Sakit tak ada itu? Sakit. Dan jenengan itu kadang-kadang ini ada. Jadi orang kata saya ketok ini kunjeng no terus orang mesti ketok perang kadang-kadang beting no ya iso. Jangan tuh gini kan nyawang tinggi itu saman sawang apa nih? Saman sawang lain jeneng no nih. Apa nyawang saman ketok no lain meribu di sampean. Mestinya TV ini lagi meribu. Dong enak-enak. Masa tenang ini si Brahman tenang. Orang dibunuh ya naik. Mati dia terus kacau oleh masa terus itu iklan aja di terusnya iris-iris dulu gue mulai meh jadi kacau masa itu tidak sedap enggak berbanding terlang-lang sampai Allah maka dicemplung oleh nganuh di bumbu amila itu lah enak aku boleh masak disambi jadi masak itu lah disambi. Akhirnya ini pun aku konsentrasi di rosso, kasih sayangnya buju tengok buju lanang ini aku kurang. Akhirnya terus anak ebaran aku terus sekolah dulu panganan ini semoga. Dan dia dah saya ngadami saya semoga dalam panganannya. Mereka keribu karo TV ini wow. Dan dia sama terus oh TV ngeruwe poti anu malah nambahi anggaran ini. Dan dia panjangnya keting karo TV ya mesti sama tak kudu dulu TV. Mulanya nyanding durung mesti lek seneng. Ngadoh belum tentu lek lali. Semakin jauh itu kadang-kadang semakin rindu dan semakin sayang. Semakin dekat itu kadang-kadang semakin menyebalkan. Ngerti menyebalkan? Menyebalkan itu kok terus nyebal ada orang-orang. Menyebalkan dari bahasa Jawa sebel. Soalnya menyebalkan berarti itu nyebal. Ya orang nyebal dalan. Wah. Itu sedaya contoh-contoh sing ngoten niku sedaya pun kene ditinggali. Kanton panjenengan tanggap napa mboten? Mulane makalu napa? Gusti Allah niku ndamel masalah. Niku luar biasa. Masalah contoh. Sedaya sing dadi niki kan prototipe. Prototipe miniatur. Miniatur itu bentuk kecil untuk kejadian yang sebenarnya. Dan dunia ini banyak bentuk kecil dari potret di akhirat. Betul. Lah kan penjelingan nyawa sebetulnya. Sampai kayak nyamuk ini, wah ini nyamuk ini pengecilan siksaan di akhirat. Nyamuk setelah akhirat asli bukti yang juta kali bisanya nyamuk sekarang. Sampai disinggal nyamuk ini, ya kelera karuan itu bisa ngilangi sembarang kali. Gara-gara sama si copot nyamuk itu bisa infeksi, sama dana duit akan nyamuk itu kan. Malah sama nyamuk apa itu sih? Dari demam berdarah. Mereka itu bisa mendana sebarang kali. Ming perkara nyamuk sih tak. Puskesmas sak kabupaten ribut. Rumah sakit sak kabupaten ribut. Berita itu, berita ini kan gara-gara nyamuk. Kurang sini, enak sih kurang sini. Jadi virus HIV, jenis virus ini kalah cilik virus itu. Yang ini saya gigit dong saat dunia. Itu lah raja yang lebih salah. Oh, mata. Mana harus disepelek no. Barang yang sepele itu harus disepelek no. Mergo apa? Macan itu rautnya lainnya diri. Ini aku mergo dicopot nyamuk. Bisa itu, macan itu mati perkara nih. Dicopot nyamuk iya kalau di dewe ya ketian dewe itu mati dewe demadan ini Al-Quran itu innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'undotan kama faukoha Gusullah itu buatan isin Gusullah isin itu buatan akan apa mengambil merubah keputusan terus gak situ buatan apa layas tahi ayat riba masalan harap yang tong gawe contoh sapa Allah masalan yang contoh ma rupane ma yang barang cilik-cilik bak udutan rupane kayak nyamuk sama apa-apa kau yang sak buri nyamuk atau yang luwe lembut mana timbangannya nyamuk betul ini sih di sana nah sholat itu bisa menanggap nyamuk orang lakon sholat itu sepele ya jengkang-jengkang sepele tapi tidak sama lakoni tenang dengan kesungguhan kerohanian dengan tauhid muwahhidin kalau luar biasa. Sholat itu masya Allah ayem tanpa bondo itu sholat. Oke, menang tanpa perang itu sholat. Dari saya itu ngerti pengalaman tanpa lunga itu sholat. Delok film tanpa bayar itu sholat. Nggih lah, bu film ni ku film nyeneng no horor, apa seneng film nyeneng no, apa ya, film nyusano horor, apa nyeneng no tarian dia. Dia kata ibu film apa jahil apa mukmin ni ku. Nggih, nah, sampai dulu film filmnya awak itu zaman dulu. Nah, jelas lah, dulu film awak itu kan senyum tu ngapa awak itu, sih dulu awak itu kan betul saya bayar. Dan senyum tu mau beliau laran ngopai tukang sote ini nyoteng cewek dah yo lakon kulo yo reno-reno lahir sholat kirli warhamni warzukni wajibunni wahdini wa'afini wa'afu'ani lho ngotan panjang aku ikhotan jangan ngotan oleh subhana rabbiyal sing suci mik gusti Allah aku suci mulanya sing aku mik gusti Allah. Selain Allah, tidak ada yang besar. Semua kecil semua. Karena kecil tak penting. Kecil tak penting. Barang itu lah kecil tak penting. Senajan jeli-jeli gede, lah kecil jadi tak penting. Tapi lah barang cilik, tapi kalau sama nampak penting dia jadi gede. Cik nom-nom lah. Nanti tak ningali film mengperkara rebutan apa. Film kungfu ni, rebutan pusakane gune. Helah pusakane Sitoni, musang goncang ni dunia persilatan. Pendekar gundi dia, kira perkara cili, tapi dah dipetik. Nah, solat itu dia kau, solat itu kita cili, tapi penting. Benar. Alah, ini bukan blunder yang keterangan. Kok mendengar blunder? Ibulan balai ni kita nak blunder kok? Beriakin. Tapi ge, kenapa mboten angsal kok salat itu di rampet. Yo lah. Oleh tapi kamu pojoki. Nek gelem gampun kadung katane iki utang kula niku mulai umur 15 tahun niku mboten nate salat sakniki umur 20 tahun. Bon, bon usah dilanu. Lek sampean sadare sakniki dan dilakukan oleh semuas lewat semua suwene itu daripada itu sama nanggap jadi hambatan terus sama malah orang sholat alung di jaluk no ngapura mau coba zaman ijoli ngaku coro fisik ijoli sholat zaman kalian kan membutuh nutut pun saat ini dan nembus mawon ninggalin apa presidennya jaluk gerasi oh ngantin jaluk kemurahan lah dan yang isi no jaluk berhasil ditolak yang isi no kemarin meninggal orang dino, telung dino, lorong yang mana sudah dikodoi yang mana sudah dikodoi kecubu yang bocor dan ibu-ibu dan yang sampean kepengen pengen buat nusah salat sudah diwedok sudah dilanak dan bucar, bocor dewe kenapa to lek bocor niku mboten nang sah salat lho niku lambang kenajisan. Lambang gagalnya sebuah rancangan. Soalnya apa? Hak niku lak ndonge wong wedok sing gak sida dadi anak niku termetu dadi gak niku niku cara kan rencana seorang generasi gagal. Mana sing gagal niku terus gak salat. Nah niku hikmahe di antarané niku. Niku tirose, lembut nyatane lembut dibuktekno dhewe sing gelem latih salat niku. Acarane udan lembut. Apa kok kita tutup kan itu masa sarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabatu Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.